Mekar bersemi untaian kasih, jumpa cinta pertama telah tertanam. Rindu dendam semakin dalam, semakin kelam. Di atas jalanan penuh duri, ku gapai-gapai kasih nan luru. Engkau kini semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Mekar bersemi untaian kasih, jumpa cinta pertama.